Saudaraku semuanya, Pati, Jawa Tengah, yang baik hati semuanya, sebaik-baiknya doa adalah tatkala kita berdoa yang baik-baik saja untuk sesama, kepada sesama, ya. Dan untuk ini kita semuanya ikut mendoakan rekan-rekan kita yang sedang merantau di Korea sana. Mudah-mudahan apa yang diinginkan, apa yang diharapkan sesuai terwujud, sesuai dengan apa yang dicapai. Amin. Allahumma amin. Ya. Jangan khawatir, artisnya banyak, lagu-lagunya pun juga banyak. Tapi yang jelas ayo yang aman semuanya. Kita goyang lagi yo. Monata, yuk setting Alfe Damayanti. Matur suwun.